Paulus susulana neu Titus. Titus babae kaisana. Susulak ia neme au Paulus. Au sulak susulak ia dadi leo manetua lain atan ma Yesus Kristus hataholi na dedenun. Au nanahelek manana nadenuk soane au tulu fali manetua lain hataholi kama helenala. Fo ela ala dadi balakaik nainame helenala dalek. Au boyo muse hela noles fo ela lalelak nanolin dos fo agama nanolikala. Nanolik lia nae huno nama hena kade niko se itaha pusoda matetuka ma mana ketu basa taaka. Manetua lain helu basa sodak dia lek dae bafa ka beta dadifa. Manetua lain tanasawa peko nasa andalifa. Manetua lain nafada helu balataan dia nanda no faina nai hala helundale. Manetua lain fo ita manasoi manatefana nama hele aude anapaleta au ho au utui benga hala helun dia. Itu sei onde bena te e awanang nana ita dua tama hele nuu nuu niu Kristus o. Au amahena elalo bena amak manetua lain ma ita mane mana soi tefan po Yesus Kristus pe babae papalak ma soda molek newa. Aula oela o meme kreta po ela hata beka palu nana ito atok sona o ito atos boema po ela o su upena tua nai kota esa esak ma fandendelek basa na tutuduk po au anulio okala pena tua po osanga su umdia muse hata holi esa sala singonta sawinan kada esa ana nala muse lama hele Kristus o po ela ala boso dadi ni iana mangalau kala do ni iana langa batu kala mauli malanga salami kandebena hata holi mana ito ato mana tua lain tatau nono inala hata holi dia ta bole masala masingok fa ta bole mana koao ma bau nasa do mana mafuk do anahi sanga kada natutu na sepak do anatao dale na naika da doika temuse hele hata holi fo anahi sipok hata holi leonai uman no namahokok anahi kada tatao no no imalole nakatatakak na awinana anatao tunga kadandona malalao malalafuk mamana ito ato malole hata holin dia muste anahu unahele nanulindos fo nanulibasa kalaso nana noenok dia fo besaka ana hapu nanuli hataholi tunga nanulin dosa. Mana tudu hataholi mana laba nana salana. Nana hapu hataholi bauka. Ala nau kada lena laban nanulin dosa. Lena lenak hataholi Yahudi mana masuk beukala. Ala kedin diu hataholi feek ninik sila kokola bafalo unala. Hataholi matak leo sila kala. Museko oke tu bafanala. Nana ala taola lutu umalo bauka. Ninik sila nanuli mandaditaan silala. Ala tau enok dia nana. Ala sanganan nalak. Leo mai enok dia nini mamaik. Sila nabin esa. Ana mai hai neme kreta mai boy. De ana kokolak nae. Hata holi kreta la. Lasa pepeko lasa nandali tatas esa. Mahata holi silala. Sama leo bana makisu maka maoloka. Boy mapela tua manganana lokala. Nabi India hala kokolan silala. Nema kete eka leon dia. Hun dia de. O musekena kais nobala kais. Fo ela ala ho ula hele nanulin dosa. Fo ala boso boy lama hele. Hata holi Yahudi la. Tutui masabete kon silala. Donaka nenetek fo. Hata holi talama hele nanulin dosa taoka. Basa hata lala enan debena, malalao malalafuk. Ba eni hata holi, malalao malalafuka. Tehu, ba eni hata holi fo, dudua afi mangengeok ala, makama hele ta kalasona, tahapu hata malalao malalahuk isaboen nana dudu afin ma dale nalamang ngeokso. Lafa adalai sila lalelak manetua lain tesekona naita tau no inala daleksona lalelesi manetua lain. Sila hatahuli nana maluak mata manatunga paleta fa. Hatahuli sila landebeena hatahuli fo ala tahapu tau tatao nunu imalole isaboen. Titus baba ekaduana. Tehu ba enuoso Titus na, elalobeena, o manuli hataholila, nanulim dos. Manuli tola sikala, fodai ngalakata takak awi nanala. Mana te tenok, boy malasuda samaleo hataholi fo, nanda nana fehada holomata. Muse alahu ulahele nanulindos fo, maneme manetualai namai, lasuela layao no matitu mandak, malakata takak na idoi doso kadalek. Leondiak boy, ela leobena, o manuli mafada inala sikala, fo ela hada tatao nala, nanda no manetualai hataholi nala, sodana, sila tabole kekolak langengeo, hataholi feek naden, mata boleh dadi mana mafuk, tesila musila nuli tau nu ide di amalole. Fodai nga no enok dia, sila hapula nuli lafada ana sewa nakala, fo ala suelai sao to na maana nala. Maala dadi hataholi mana te tenok, so dan ala malalao malalafuk, maala dadi ina mana ito ato umalo malole, ala tunga sao to na lapaletana. No enok dia, tahapu hataholi na kadadayak halak po maneme manetualai namai. Leondiak boy, manuli hataholi muli solukala, po ala dadi hataholi manateeteno. Ela leobena, o hadata tau malolema, anadadi na tutuduk na ibasa dedeak lala enadalek. Metema, o manuli mafada hataholi sona, muse manuli tungandona, mano teeteek. Metema o kokolak sona, kokolak pake dedea kokolak mana tetenok. Ko hatahuli bosona kamu na kadau, ko hala kokolang. Ko dahi nga omusuno mala, alamae. Nana tahapu o dedea kokola mga laung isaboen fo, ala paken suaneu, ala laban ita. Mafada basa ata-atala, ko sila musitunga sila malanga na paletana. Maala taulama hoko dalenala, na ibasa dedea kalae na dalek. Sila tabole, laban sila malangana. Dola manakofa. Ela lobena, sila latudulae, sila hadata taon malolema, sila manalilinekat. Ko ela no sila hadata taon diafo, hataholi akua kio, na nulik laen umanetua lain po ita manasoitefana. Nana manetua lain na tudu basa sesuela lain, suanu anasoitefana basa hataholi debafakala laen aso. Manetua lain sesuela lain dia, lena noli ita foela ita sodana, boso na seka salak no manetua lain hihina naun. Ma ita boso sunga hihina nau de bafaka. Ita nanana noli na fadak, foela ita hapu takatatakak ita oinana. Kau tungan doona, ma ata lilin neka tahele no manetua lain, ne lele fo ita ta sodana de bafak ia. Besat ia, ita betahani faik po ita tangai henak dia. Ne faik dia te, neu ko saya da bafakan ita, Yesus Kristus matua mademan, konde mane tua lain po matua madema, ma ita mane mana soi mana tefana. Ana tunu hotu basa awinana, soa ne ita. Ma ana sei po ita te memang alauk lalae namai. Ko ana tau ita darin dia hataholi kamahele, malalau ma alafuk ma, mana manggate, tao ta tao nanu imalole. Manulis basa de dia silala, ma manuli mafadas, ma kena kai basa o hatahuli ma nama manene kala no malole. Boso po ilotak hatahuli e saboen, na kadadaek o. Titus babae kateluna. Mafada o salan ni mala, po ala boso laban, mauli malangan ma, mana kuasa na inusak galea. Boema, ala tao no ita tao no imalole tatas esa. Mafada so ala boso tao, langenggeo hataholi naden, do la sipo bafak lo sudisea. Se era lo bena, ala tau malole ne ubasa hatahuli la laena. Nana makahuluna, ita bengoa kala. Ita beta tofa tatalak, ma ita tatunga paletafa. Ita beta sodanai, nasa melu kadalek, ma ita beta peda hihina nau mata-mata kala, nai ita dalendale. Ita beta peda dudua afi mangalau, nai ita dalendale. Ita tanau hatahuli lenak ita, boy ma esa bena kamu na kadaw esa. Pehumane tua lain, ho ita mane mana fesodana, na tubi susuela lain, madale malole na neuita. Ana soite hanala, ita nana tahu kande, ita tataona no imalole na fa, pehu kande, ana suela ita. Ana soite fana ita, tunga mane tua lain dula dale na kuasa na. Na losa ita, nana safek manana bungi na safalik, soa neu, mulai sora matetuka, mamana kitu basa taaka. Mane tua lain fe dula dale na neuita, Tunga Yesus Kristus ho ita mane mana fe sodana, le dadi le lete. Ho elano Yesus usuela lain diare, ita malole falik to mane tua lain, ma ita hatu soda matetuka, mamana kitu basa taak, ho ita tamahehenaka. Dedeak ia, memak te te'e kalaen. Au nau, o tawa fikno de dias iala. Ko ela, hata holi ko lama hele no mane tua laina, te e ala sanga enok sua no ala tau no i, ta tau no no i malole ma, masa sua andandak, sua no basa hata holi la laina. Ma dok o awi nama, neme basa na tui sa sua andandak ta kalamai. Ma tu tui mamuli dadadi kamai, na lea na pilika, boy ma masiao, lainu agama haholol lane. Basa silala, sesuan dan danta, matani ni nanalak pa anak boen. Hata huli fo nakadadadik na sida na baek, na isalani kadalek sona, elalobena, o mabinga hata hulin dia. Lai esa do lai dua. Basan dia sona, boso boe, leo mapala sa mosbay. O bubuluk basa, hata huli matak leo sila kala, sala singon ala bau na seli. Denemena, po sala singon sila lande, dadi tadu tanah nae, sila hataholi masala kala. Au adenu artemas, do tik hikus liide, ala losa tutika, sanga enok lai lai leona, po mai matongo mo, au nai Nikopolis. Nana au do doae, oe fak ia dalena, au sanga u leonai na. Sanga enok te ete efo, tulu fali senas, po hataholi, malela ke kehu fula matuinan dia. Ma Apolos, po ela ala lao, no ala tato ata hatai saboen. Ita hataholi nala, musila noli fo, ala tau no ita tau na no imalole, po daenga ala tau la titu sila palu nala. Po boso nalusak, sila la soda, no sesuan dan rata. Basa tulanok po sama-sama lo awa, ala hai cua feo na teak boe. Manduku malusak ami na te ama, neu ita no non fo, ita na mahelek esa. Ela lobena, lama tuaka, se babae papalak neu basa tulanokala. Hada holomata neme ami, Paulus.